الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، kita masih melanjutkan kajian dari tafsir surah Al-Mutaffifin, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kesempurnaan syariatnya, yang membahas segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, bukan hanya dalam permasalahan tauhid, namun juga dalam urusan-urusan yang lain, termasuk dalam hal urusan jual beli yang diwajibkan bagi seorang muslim untuk bersikap jujur dalam setiap perbuatannya, dalam setiap ucapannya, termasuk pada saat dia sedang berdagang. Dan merupakan salah satu perkara yang diharamkan adalah melakukan at-tatsrif, mengurangi hak orang lain dengan mengurangi takaran atau mengurangi timbangan. Maka Allah tabaraka ta'ala mengingatkan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah yakin mereka ini, orang-orang yang mengurangi hak orang lain, bahwa mereka akan dibangkitkan pada yaumul qiyamah, kebangkitan setelah kematian, dan mereka akan dihisab terhadap apa yang mereka amalkan ketika di dunia. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, li yawmin azimin, yawma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di saat mereka dibangkitkan itu apa? Li yawmin azim, untuk hari yang besar, untuk hari yang besar. Disebutkan dalam at-tafsir ketika menjelaskan makna al-yawmin azim, hari yang besar, ay sayakunu ba'duhum, bahwa hari kebangkitan di mana mereka dibangkitkan dari setelah kematian, fi yawmin azim al-haw, pada hari yang sangat-sangat menakutkan, pada hari yang sangat dahsyat, pada hari yang tidak sepantasnya bagi setiap insan menganggap rendah, menganggap hina. Dan yang dimaksud yaumul azim ini adalah yaumul qiyamah. Disebutkan hari itu sebagai hari yang azim, sebab itu merupakan zaman, hari kebangkitan merupakan waktu terjadinya kejadian-kejadian yang besar. Dari hari kebangkitan, kemudian hari penghisaban dan hari ciptaan, adanya al-hisab, al-mizan, al-awd, al-syafa'ah, dan hari masuknya manusia ke dalam al-jannah dan masuknya ahlun nar ke dalam al-nar. hari-hari yang berikian itu dengan berbagai macam kejadian belum pernah kita alami selama hidup di dunia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebut hari tersebut dengan yaumun azim, hari yang besar. يوم يقوم الناس لرب العالمين, yaitu hari di mana manusia itu mereka berdiri tegak, لرب العالمين, hanya untuk Allah رب العالمين, أي يوم يقوم الناس بين يدي الله, pada saat manusia itu bangkit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa yuhasibuhum ala al-qalil wal kathir, lalu kemudian Allah azza wa jalla menghisab mereka apakah amalan baik mereka sedikit atau banyak, atau amalan buruk mereka sedikit atau banyak. Mereka akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin. Dalam keadaan mereka tunduk hanya kepada Allah Rabbul alamin. Dan itu adalah merupakan hari yang besar. Hari ini mana manusia itu akan bangkit dan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang adanya hari kebangkitan. Yauma yaqumun nas, pada hari di mana manusia itu bangkit di Rabbil alamin, menghadap di hadapan Allah Rabbil alamin. Dan itu semua manusia tanpa terkecuali, mereka semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hari yang disebut dengan hari kembali kita, karena kita seluruhnya adalah milik Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu makna dari doa yang sering kita panjatkan tatkala tertimpa salah seorang kita musibah, dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah tabaraka wa taala berfirman, كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. كلا كلا disebutkan dalam tafsir أي حقا, yang maknanya memang benar. Dan berselisih para ulama tafsir dalam memahami makna kalla, sebab kalla ini kadang-kadang dimaksud dengan makna hak, hakkan, dan terkadang pula kalla adalah merupakan kata yang bermakna zajr, menghardik. Nah, hardikan. Sebagian para ulama mengatakan kalla di dalam ayat ini yakni lirrabi wal zajr, Kalau di sini adalah untuk membantah, membantah apa yang disangka oleh orang-orang kafir ketika mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Makna yang kedua dan yang dimukilkan dari Abu Hasan rahimahullah taala, kalla di sini maknanya haqqan, memang benar demikian. Dan inilah yang disebutkan dalam tafsir, di mana beliau lebih menguatkan makna kalla di sini adalah haqqan. Haqqan, kalla, memang benar demikian. Inna kitab al-fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitabnya orang-orang yang fajir, orang-orang yang pendosa, para pelaku maksiat, tempatnya lafi sijjin, berada di sijjin. Disebutkan dalam tafsir makna dari firman Allah Subhanahu wa taala ay haqqan anna masir al-fujjar wa ma'wahum la fi dhiq. Memang benar bahwa akhir dari tempat kembalinya orang-orang yang fajir dan tempat mereka itu berada dalam sijjin. Sebutkan dalam tafsir di sini sijjin ay la fi dhiq, dalam keadaan sempit, dalam keadaan sempit, hidupnya sempit. Ini pendapat sebagian dari para ulama bahwa siji itu berada dalam dhiq syadid, tempat yang sempit, yang sangat-sangat sempit. Nah, yang ini diriwayatkan dari Abu Ubaidah Al-Akhfash Al-Mubarrid Az-Zajjaj. Jadi makna kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin ay fi habzi, mereka dalam keadaan tertahan. Dalam keadaan sempit, tidak merasakan kenikmatan. Nah, wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan as-sijjin? Ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Qatadah, dari Mujahid dan Abu Hafs, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud sijjin ay hiya al-ardu as-sabi'atu as-sufla fiha arwahul kuffar, yaitu di lapisan bumi yang ketujuh yang paling bawah itu siji, yang di dalamnya terdapat roh-roh orang-orang kafir. Roh-roh orang-orang kafir. Wa ma adraka ma sijjin, tahukah kamu apa yang dimaksud sijjin itu? Yang telah saya jelaskan tadi bahwa sijjin adalah tempat yang sempit. Sebagian para ulama mengatakan sijjin adalah tempat yang paling dasar di lapisan bumi yang ketujuh. kitabun marqum, kitab marqum, kitab yang telah tertulis, telah tertulis dan telah ditetapkan. Jadi begitulah kondisi manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika mereka bangkit dari kubur-kubur mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun langsung mendapatkan proses yaumul jaza, hari pembalasan, hari penghisaban. Disebutkan dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqumun nas li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila amsafi udhunayhi. Manusia itu bangkit menghadap kepada Rabbul Alamin pada hari kiamat, sehingga salah seorang di antara mereka itu tenggelam dengan keringatnya sampai ke pertengahan telinganya. La ilaha illallah. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Al-Miqdad bin Al-Aswad, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, idza kana yawmul qiyamati udniyati asy-syamsu min al-ibad hatta takuna qadra milin aw min aw ithnayn. Apabila pada hari kiamat matahari itu didekatkan kepada hamba-hamba sehingga jarak matahari itu sejarak 1 mil atau 2 mil, 1 mil atau 2 mil, yang menunjukkan sangat dekatnya. Lalu berkata Salim perawi hadis ini, la adri ayyul milaini ya'ni masafat al-ard aw al-mil alladhi tuqalu bihi al-'ayn. Kata Salim, saya tidak tahu yang mil yang mana yang dimaksud dalam hadis ini. Apakah yang dimaksud mil ini jarak permukaan perjalanan 1 mil, ya, 1 mil yaitu 1 kilo kurang lebih sekian, 1 kilo lebih sedikit, itu 1 mil kalau dalam ukuran jarak. Atau mil yang dimaksud ini adalah al-mil alladhi tuqalu bihi al-'ayn, tongkat yang digunakan atau kayu yang digunakan untuk al-kuhl, celak untuk mencelak mata. Dan ini di atas kepala manusia. Terserah yang mana dari dua makna ini menunjukkan dekatnya. Ya, anggaplah dalam jarak 1 mil saja, dalam jarak perjalanan 1 mil, 1 kilo. Nah, lah seorang sekarang jarak matahari dengan bumi berapa? Berapa? Berapa? Tidak tahu. PR buat tanda. Coba dihitung jarak matahari ke bumi berapa? Ya, yang pasti jauh sekali gitu. Berapanya? Wallahu a'lam. Nah, gimana kalau 10? Dengan jarak yang jauh saja. Kadang-kadang ada panas yang menyengat. Alhamdulillah kita tinggal di daerah tropis. Kita tidak mengenal musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, tidak ada. Tapi di tempat-tempat yang ada istilah musim panasnya, la ilaha illallah. Ya. Nah, kalau di Hadramaut itu ada 40 hari yang dikenal dengan Arba'in. 40 hari panas yang sangat. Nah, panasnya berapa? Sampai 50. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa tempat suhu yang paling panas di musim panas yang ada di Muka Bumi ini ada di satu daerah, ya, itu bisa mencapai 79 derajat Celcius. 79. Nah, kita di Indonesia 30 sudah termasuk panas. 30. 79. La haula wala quwwata illa billah. Hanya fi jahannam wa fi jahannam. Di mana jahannam? Baru waktu. Dengan jarak yang jauh. Di mana kalau matahari itu di dekatnya ya Allah. Anggap jarak kilo itu. Gimana kalau al-mil yang dimaksud alladhi tukhalu bihi al-'ain? Nah, jadi sangat mengerikan. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatusyiruhu asy-syamsu fa yakunu fil 'arad bi qadri a'malihim, fa minhum man ya'khudhuhu ila aqbay, minhum man ya'khudhuhu ila rubbatay, wa minhum man ya'khudhuhu ila haqway, wa minhum man yulzimuhu ilzama. Maka matahari itu membakar mereka sehingga mereka pun mengeluarkan keringat. Keringat ini keluar itu berdasarkan amalan-amalan mereka. Ya. Berdasarkan amalan-amalan mereka. Jadi bukan berdasarkan kondisi ketika di dunia. Orang ini suka keringat, orang ini enggak suka keringat. Bukan itu, tapi keringat itu keluar berdasarkan amalan. Ada yang keringatnya sampai ke mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pinggangnya, ada yang yulzimuhu iljama sampai ke mulutnya, hampir tenggelam. Kata perawi hadisnya, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil beliau mengisyaratkan ke mulutnya ketika beliau mengatakan iljamahu iljama. Ada yang sampai berkekang, ada yang sampai ke mulut. Itu keringat. La ilaha illallah. Dan ini semua berdasarkan amalan. Maka ma'asyiral rahimakumullah, yang dikira pada yaumul qiyamah itu tidak ada lagi hubungannya dengan dunia. Kalau dunia ini hukum lebih banyak berhubungannya dengan jasmani seorang. Berat timbangan berapa, semakin gemuk dia semakin berat timbangannya, semakin kurus semakin ringan timbangannya. Tapi di akhirat semua itu berdasarkan amalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kawan, sampai di sini. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalu hafizakumullah.